الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum menegakkan salatul jamaah di masjid. Hukumnya adalah wajib, dan bagi seorang yang meninggalkannya maka dia mendapatkan dosa. Akan tetapi salat yang dikerjakan hukumnya sah, dan kewajiban ini untuk kaum lelaki. Adapun para wanita, demikian pula anak yang belum mencapai usia balig, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan salatul jamaah di masjid. Lalu berkata al-muallif wa hafizahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Idza dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad shalla, apabila seorang masuk ke dalam masjid dan dia telah mengerjakan sholat, dia telah mengerjakan sholat. Mungkin dia seorang musafir yang dia telah mengerjakan sholat di sebuah tempat, kemudian setelah itu dia tiba di satu masjid di mana sholat ditegakkan pada saat dia masuk ke dalam masjid tersebut, padahal dia telah mengerjakan sholat. Hal yajibu alaihi ayu salliya ma'al jama'ati sholata allati qad sallaha awalan, maka apakah wajib bagi dia untuk sholat kembali bersama dengan jama'ah, dengan sholat yang dia telah kerjakan sebelumnya. Misalnya dia sebagai seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan singgah di sebuah masjid, melaksanakan sholat al-zuhur dan sholatul asr, dia menjamak sholatnya. Kemudian setelah itu dia tiba di satu kota di mana dia singgah di sana, dan dia singgah di satu masjid bertepatan dengan sholatul asr, padahal dia telah menjamak sholatul al-zuhur dengan sholatul asr sebelumnya. Sementara tatkala dia masuk ke dalam masjid, dia melihat kaum muslimin sedang mengerjakan sholatul asr. Apakah wajib baginya untuk sholat kembali bersama dengan kaum muslimin yang sedang mengerjakan sholat wajib, yaitu sholat ala asr? Maka di sini beliau menjelaskan, la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jama'ah, tidak ada kewajiban baginya mengulangi sholatnya bersama dengan para jamaah yang sedang mengerjakan sholat tersebut. Wa innama yusannu lahu dhalik, dan hanya saja disunnahkan baginya melakukan itu. Dalam artian, jika dia masuk berkumpul kembali bersama kaum muslimin yang mengerjakan sholatul asr, meskipun dia telah mengerjakan sebelumnya, maka itu amalan nafilah baginya, amalan yang dianjurkan, amalan yang disunnahkan. Wal ula fardun wa thaniyatu nafilah, maka salat yang pertama kali yang dikerjakan itulah yang wajib, itulah salat wajib yang dia kerjakan. Sedangkan salat yang kedua, yang ketika dia tiba di satu masjid sementara jamaah masjid tersebut mereka masih melaksanakan salatul jamaah, apabila dia ikut dalam salat tersebut, maka itu nafilah baginya. Itu amalan sunnah baginya dan tidak wajib, karena kewajiban telah ditegakkan. Masuknya dia ke dalam masjid dalam keadaan kaum muslimin sedang mengerjakan sholatul jamaah tidak menggugurkan sholat wajib yang dikerjakan sebelumnya. Apa yang dikerjakan sebelumnya itu hukumnya sah. Adapun ketika dia mendatangi masjid lalu mereka sedang mengerjakan sholatul jamaah, maka sunnah baginya, dianjurkan baginya untuk ikut dalam sholat jamaah tersebut, meskipun hukum tersebut baginya adalah sunnah nafilah. apakah dia berstatus sebagai makmum atau dia sebagai imam. Apakah dia sebagai makmum atau sebagai imam? Sebagai imam seperti yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana beliau apabila beliau mengerjakan salatul isya, beliau mengerjakannya di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau sebagai makmum, maka beliau telah mengerjakan salatul isya. Setelah itu beliau kembali ke kaumnya dan memimpin kaumnya dalam melaksanakan salatul isya. Dan itu sunnah bagi Mu'adz bin Jabal pada salat yang kedua, meskipun dia menjadi imam terhadap makmum yang mereka mengerjakan salatul wajib, yaitu salatu al-isya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini penting agar kemudian seseorang jangan sampai menyangka bahwa dia telah mengerjakan salat maka dia merasa enggak perlu lagi untuk ikut serta dalam pelaksanaan salatul jamaah. Maka satu hal yang dianjurkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mendapati kaum muslimin mengerjakan salatul jamaah, maka dia ikut apabila dia berada di masjid tersebut. Nah, apalagi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah. Ya, jangan sampai ada orang menyangka bahwa ini fulan enggak mau salat di belakang imam tersebut, mungkin dianggap kafir atau dianggap tidak diperbolehkan salat di belakangnya. Ya, dikhawatirkan menimbulkan persangkaan buruk, maka bergabung itu lebih baik. Seorang mengamalkan amalan nafilah sunnah dan juga menghindarkan diri dari fitnah. Li hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana alayka umara yu'akhiruna as-salata an waqtiha aw yumituna as-salata an waqtiha, bagaimana engkau?" Yani apa yang akan menjadi sikapmu apabila engkau hidup di zaman di mana para penguasa ketika itu mereka mengakhirkan salat dari waktunya, atau mereka mematikan salat dari waktunya, mereka yani meninggalkan salat hingga keluar waktunya, ya, diakhirkan. Maka apa yang kamu lakukan? Apa sikapmu? Qultu, maka aku pun bertanya, "Fama ta'muruni?" Apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli sholata li waqtiha." Hendaknya kamu mengerjakan salat pada waktunya. Yani pada masing-masing dari waktu salat yang telah ditetapkan ketentuannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa in adraktaha ma'ahum fasalli." Maka apabila kamu telah mengerjakan salat pada waktunya, kemudian engkau mendapati mereka, engkau mendapati jamaah bersama mereka, maka tidak apa-apa, kamu salat lagi. "Fa innaha laka nafilah." Karena itu menjadi amalan sunnah bagimu, amalan nafilah. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, jadi apa yang diamalkan setelah dia mengerjakan salat sebelumnya yang setelahnya adalah amalan sunnah, karena tidak ada dua kewajiban pada satu waktu. Apabila dia telah mengerjakan satu salat, apakah itu zuhur atau asar, maka sudah gugur kewajiban yang berikutnya. Apabila dia bergabung bersama dengan jamaah, maka itu amalan sunnah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lir rajulaini alladaini i'tazala salatal jama'ati fil masjid. Demikian pula berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang yang mereka meninggalkan salatul jamaah di masjid. Mereka di masjid, dua hamba Allah ini, tapi mereka tidak bergabung bersama jamaahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendatangi mereka berdua, "Mengapa kalian, ma mana'ukum an tusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kalian untuk salat bersama kami? Mereka mengatakan, "Qad sallaina fi rihalina," kami telah salat di tempat kami. kami telah mengerjakan sholat, yani mereka telah mengerjakan sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sallaituma fi rihalikuma, apabila kalian telah mengerjakan sholat di tempat-tempat kalian atau di perjalanan kalian, thumma ataituma fi masjid jama'atin fasalliya ma'ahum, kemudian kalian mendatangi masjid yang ditegakkan salatul jamaah, maka hendaknya kalian salat bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, karena sesungguhnya salat yang kalian kerjakan bersama dengan jamaah tersebut bagi kalian itu adalah salat yang hukumnya nafilah, sunnah dan tidak wajib. Maka ini bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sholatnya mereka itu lebih baik dan itu amalan yang disunnahkan daripada mereka duduk di situ, ya, lalu tidak ikut sholat bersama dengan jamaah yang sedang mengerjakan sholat di masjid tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, aqallu ma tan'aqidu bihi al-jamaah, kapan dikatakan jamaah, minimal jumlah jamaah itu berapa untuk dikatakan bahwa ini sholat jamaah. Kata beliau, aqallul jama'ati itsnani bila khilaf, minimal jumlah sholat jamaah itu dua, tidak ada perselisihan para ulama dalam hal ini, satu imam satu makmum itu sudah cukup, maka itu disebut sholatul jamaah. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, atau imamnya laki-laki, makmumnya wanita, atau kedua-duanya wanita. Apabila mereka berdua mengerjakan salat, maka itulah yang disebut dengan salatul jamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Malik ibn al-Huwairits, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik ibn al-Huwairits, "Idza hadaratis salatu fa adzina, thumma aqima wal ya'ummakuma akbarukuma." Apabila tiba waktu salat, maka kumandangkanlah azan. Meskipun di sini disebutkan dalam bentuk muthanna, yang dimaksud bukan dua-duanya yang mengumandangkan azan, namun salah satunya. Ya, namun salah satunya dalam riwayat yang lain disebutkan wal yu'adzin ahadukuma, hendaknya mengumandangkan azan itu salah seorang dari kalian berdua. Kemudian kalian menegakkan iqamatus shalah wal ya'ummakuma akbarukuma. Lalu kemudian yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling tua usianya di antara kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka pada saat mereka hendak melakukan perjalanan safar. Hadis ini muttafaqun alaih. Demikian pula hadis-hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan sebagian sahabat, pernah bersama dengan Ibn Abbas atau bersama dengan Abdullah bin Mas'ud atau bersama dengan Hudzaifah bin Yaman. Maka dua orang, yang satu sebagai imam, yang satu sebagai makmum, maka itu sudah cukup untuk dikatakan bahwa itu adalah salatu al-jamaah. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.